Doa ketika mendengar petir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'adzabika wa afina qabla dzalik. Artinya, ya Allah, janganlah engkau membunuh kami dengan kemurkaanmu, dan janganlah engkau merusakkan kami dengan siksamu, dan selamatkanlah kami sebelum itu.